Asy-Syaikh al-Imam termasuk yang mengawali merasakan kondisi itu menurut ulama Yaman. Ketika datang tuntutan ke beliau harus menaikkan perjanjian itu agar hidup damai, jangan lagi membicarakan Syiah di majlis, di mimbar. Mereka juga enggak ganggu kita, kita enggak membicarakan mereka. Syekh pun menaikkan perjanjian itu. Inilah fenomenanya para ikhwah yang saya muliakan. Dan jangan ada yang katakan, apa Anda sudah lihat langsung ke sana? Belum. Saya enggak dari sana. Saya belum mijakkan kaki melihat kondisi sana. Tapi sebagaimana kita sama-sama, bahkan yang sudah bersikap pun hari ini juga belum ke sana. Sama-sama dari berita orang terpercaya. Sama. Dari berita-berita ikhwana yang terpercaya. Dari ulama-ulama yang di sana, yang tinggal di negara mereka itu. Kita dapat khabarnya. Bukan dari orang-orang antah barantah. Yang tak tahu sumber jelas siapa dia. Tapi jelas orangnya. Inilah kondisinya. Maka yang pertama ikhwah. Para ulama Yaman seluruhnya. Termasuklah jajaran ulama yang diberi wasiat amanah oleh Syekh Mukbil. Untuk jadi rujukan dalam fitnah yang akan muncul di Yaman belakangan hari sepeninggal beliau. Sepakat tidak mensikapi Asy-Syaikh al-Imam. Seluruhnya. Tidak mensikapi beliau. Terjadilah dua pandangan yang berbeda di kalangan kita Ahlus Sunnah. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri, hafizahullah wa ra'ah. Orang tua kita di dakwah ini menyatakan, tak bisa itu. Dia sudah salah, dia mubtadi, dia sesat. Dia sudah jadi orang ikhwani. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi al-Madkhali setuju dengan vonis